بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحنان المنان القديم الإحسان بحر جوده مليان جد لنا بالغفران. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد ولد عدنان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم العيان. أما بعد، حضرة الحبايب الكرام والعلماء العظام، أقول لكم ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول. سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سور. Yang mulia para habaib, yang mulia para kiai, para alim ulama, hadirin majlis peringatan haul Al-Habib Abu Bakar bin Hussein As-Saddaf beserta putra beliau Al-Habib Hussein bin Abi Bakar As-Saddaf, atas nama majlis rohah kitab Ihya Ulumuddin, atas nama pondok pesantren Darul Ihya Ulumuddin, atas nama keluarga besar Al-Maghfurlah Al-Habib Abu Bakar bin Hussein As-Saddaf dan Allah Yarham Al-Habib Hussein bin Abu Bakar As-Saddaf, yaitu khalifah beliau Al-Habib Ahmad bin Hussein As-Saddaf, setelah dan seluruh keluarga mengucapkan kepada para tamu semua, para hadirin, ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang dalam acara ini. Mudah-mudahan Anda semua dan kita semua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan segala yang kita cita-citakan. Acara haul Al-Habib Abu Bakar bin Hussein As-Saddaf radhiyallahu anhu telah kita ikuti, yaitu pertama maulid yang telah dibacakan ba'da subuh, kemudian dilanjutkan dengan khataman kitab Ihya Ulumuddin yang ke-106, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Yasin, tahlil dan doa, dan akan kita ikuti acara selanjutnya yaitu pembacaan manaqib Al-Habib Abu Bakar bin Hussein As-Saddaf. Setelah itu dilanjutkan dengan mau'idhah hasanah, diakhiri dengan talqin zikir dan doa. Sebelum kita mengikuti rentetan acara-acara yang akan dilaksanakan, terlebih dahulu saya akan membacakan terjemah dari kalam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Attas dari kitab beliau Al-Ilmun Nibras, dan sekelumit dari kalam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saddaf yang menganjurkan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin di mana bahasa Arabnya tadi telah dibacakan oleh guru kita Al-Habib Ahmad bin Hussein As-Saddaf. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan kepada Anda sekalian cuplikan dari kalam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Hasan Al-Attas dari kitabnya Al-Ilmun Nibras fit Tanbih 'alal Manhajil Aqyas. Al-Ilmun Nibras fit Tanbih 'ala Manhajil Aqyas. Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu mengatakan fasal. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa cara hidup para sadah Alawiyin yang mulia dan lainnya adalah pertama menjaga anak-anak mereka dari berlebihan keterlaluan dalam mencari kedudukan, pangkat dan kepemimpinan sebagaimana mereka-mereka pun tidak menyukai hal itu untuk diri mereka. Yang kedua, menjaga mereka dari i'tiqad-i'tiqad yang rusak atau sesat, dan melarang mereka membicarakan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, serta menganjurkan mereka agar berpegang pada isi yang terkandung dalam al-ihya sebagaimana mereka juga berbuat demikian. Maka Sayyiduna Abdurrahman As-Saggaf radhiyallahu anhu berkata di tengah kalamnya, barang siapa tidak mempelajari kitab al-ihya, ia tidak mempunyai rasa malu. Al-Kazaruni berkata, andai kata semua ilmu dihapus, niscaya aku bisa mengeluarkan dari kitab al-ihya. Begitu pula Sayyiduna Abu Bakar Al-Aynarus radhiyallahu anhu dulu gemar membaca al-ihya. Begitu pula Sayyiduna Abu Bakar Al-Idrus radhiyallahu anhu dulu, maksudnya karena beliau hidup di zaman yang lama, yang telah lewat, beliau sangat gemar membaca kitab Al-Ihya. Dan bahkan beliau merangkumnya hingga berhasil mengumpulkan banyak naskah dari kitab Al-Ihya. Beliau berkata, hampir kitab Al-Ihya menjadi Al-Quran. Begitu pula ayahnya Asy-Syaikh Abdullah Al-Idrus, semoga Allah memberi kita manfaat dengan beliau, juga gemar membaca kitab-kitab Al-Ghazali. Semoga Allah memberi kita manfaat dengan keduanya, khususnya Al-Ihya. Beliau banyak memuji dan mengajak orang-orang untuk menggemarinya dengan perkataan dan perbuatan, serta menganjurkan kepada orang-orang untuk membaca dan mengamalkan isinya, hingga dihasilkan banyak naskah dari kitab Al-Ihya. Di antara kalamnya, tiada sesuatu yang lebih berguna, lebih menghasilkan, dan lebih mendekatkan kepada ridha Allah daripada mempelajari kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali. Al-Habib radhiyallahu anhu berkata, bersaksilah untukku bahwa siapa membaca kitab-kitab Al-Ghazali, ia pun telah menemukan hakikat, tarekat dan syariat. Dan barang siapa ingin melihat kepada pancaran sinar ma'rifat dan tarekat kaum sufi, hendaklah ia mempelajari kitab-kitab karangan Al-Imam Al-Ghazali. Tempat untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pembacaan kitab Al-Ihya. Sayyiduna Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata di tengah-tengah qasidahnya, wal hujjatil habri alladhi baha bihi ahlan nubuwati khairu kulli musyafa'i wa biwat'ihi al-ihya'a faqa fayalahu min fa'iqin wa kamithlihi lam yudha'i. Artinya, panutan yang sangat alim dan dibanggakan kepada para nabi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Dengan mengarang kitab Al-Ihya, beliau unggul. Betapa besar keunggulan beliau, dan tiada kitab yang dikarang seperti kitab Al-Ihya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad jaddasallahu sirrahu berkata, Al-Imam Al-Ghazali adalah nikmat dari Allah untuk umat ini. Beliau meneliti ilmu-ilmu dan menyusunnya. Setiap orang alim berada di bawah derajatnya. Beliau berkata, sesungguhnya kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali menyembuhkan penyakit, karena ia adalah obat untuk penyakit-penyakit hati. Barang siapa yang ingin hatinya menjadi sehat, maka hendaklah ia menekuni pembacaan kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, semoga Allah memberi manfaat kita dengan beliau. Beliau berkata, kecintaan kepada Al-Imam Al-Ghazali adalah karunia yang tidak ternilai. Dan engkau akan melihat itu hasilnya di negeri akhirat. Tidaklah mencintai kitab-kitab Al-Ghazali kecuali seorang mukmin yang terang hatinya dan berbuat baik terhadap dirinya. Karena isinya adalah kebenaran semata-mata, kebenaran yang murni, dan tidak terdapat penyesatan di dalamnya. Semoga Allah membalas Al-Imam Al-Ghazali dengan kebaikan. Beliau telah membimbing kita dengan kitab-kitab beliau dan keberkahan rahasianya. Al-Habib Abdullah radhiyallahu anhu berkata, tidaklah para pengikut kebenaran bersepakat atas kesempurnaan seseorang seperti kesepakatan mereka terhadap Al-Imam Al-Ghazali. Dan tidaklah sempurna suluk dari seorang penempuh jalan Allah hingga ia membaca kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali. Karena kitab-kitab itu membantu untuk menempuh suluk jalan menuju Allah dan mengeluarkannya dari kejelekan dirinya. Al-Habib Abdullah, semoga Allah memberi manfaat kita dengannya, berkata di tengah kalamnya ketika memuji Al-Imam Al-Ghazali dan kitab-kitabnya, barang siapa membaca dan mempelajari kitab Al-Ihya, ia telah mendapatkan ilmu karena pembacaannya cukup walaupun tanpa pengajar dan guru. Tiada yang lebih bermanfaat bagi orang-orang yang hidup di zaman ini daripada membaca kitab Al-Ihya. Ia adalah sumber kehidupan dan kebahagiaan di akhirat. Beliau berkata, kitab Al-Ihya adalah mukjizat. Dan beliau sampaikan pujian agung lainnya mengenai Al-Ihya. Al-Syaikh As'ad Al-Yamani berkata, tidaklah bisa mengetahui ilmu Al-Ghazali dan keutamaannya kecuali orang yang mencapai atau hampir mencapai kesempurnaan dalam akalnya. Selesai. Maka hendaklah engkau mempelajari kitab yang tersebut ini, karena ia membimbingmu untuk mengenali dirimu dan aib-aibnya. Kemudian kami akan mengutip cuplikan dari kalam Al-Habib Al-Qutb, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saddaq, mengenai anjuran beliau untuk membaca kitab Ihya Ulumuddin. Al-Habib Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata setelah dibacakan kepada beliau kitab Taqribul Usul dalam bab Husnudzon atau Sangka Baik, beliau berkata, manusia tidak akan mengetahui sangka baik dan maksudnya kecuali bila ia mempelajari kitab-kitab ini dan kitab-kitab para pendahulu kita. Kemudian Sayyidi radhiyallahu anhu berkata, majlis-majlis kebaikan dan pelakunya atau pengikutnya akan menarik orang kepada kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, dia mencintai mereka dan mereka mencintainya Allah. Itulah dia tanda apabila manusia mencintai kebaikan dan orang-orang yang baik, itu tanda bahwa Tuhannya mencintainya. Apabila terjadi sebaliknya, maka tanda itu pun ada dalam sebaliknya. Kemudian Sayyidi Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada para hadirin di majlis ini di kala itu, kalian membaca kitab apa di rumah ini? Maka dikatakan dan dijawab, kami membaca kitab Al-Ihya. Sayyidi berkata, rahasia kitab Al-Ihya ialah pembacaannya menarik hati kepada kebaikan. Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas berkata, yang menimbulkan perselisihan antara aku dan masyarakat di sekitarku adalah kitab Al-Ihya. Karena kitab Al-Ihya menjelaskan kebenaran dan di dalamnya terdapat rahasia yang lain. Dan barang siapa tidak condong kepada salaf, ia pun tidak bisa mendengarkan isi yang terkandung dalam Al-Ihya. Karena perkataannya benar dan tepat atau sebagaimana yang dikatakan. Pada hari Kamis, tanggal 15 Rajab 1368 Hijriah, 66 tahun yang lalu kurang lebih, Sayyidi Al-Habib Abu Bakar As-Saddaq Gresik menuju Bangil untuk menghadiri khataman kitab Al-Ihya di rumah ini, di rumah Al-Habib Abu Bakar bin Husin As-Saddaq, dan mendoakan keberkahan serta mengucapkan selamat dengan kepindahan Al-Habib Husin bin Muhammad Al-Haddad ke Bangil. Kemudian di tengah pembicaraan antara keduanya di majlis ini, di rumah ini, 66 tahun yang lalu, Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Harith berkata kepada Sayyidi Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sajjad, kalian adalah yang tersisa dari salaf dan kalian adalah teladan bagi khalaf generasi penerus. Tariqah kalian adalah tariqah salafiyah, alawiyah, hasyimiyah, dan pengalaman kalian adalah mengikuti jalan mereka yang lurus. Dan golongan kita mencintai kitab Al-Ihya dan condong kepadanya serta menganjurkan pembacaannya. Sayyidina Al-Idrus menulis risalah Bahbahah yang berisi pujiannya kepada kitab Al-Ihya, dan beliau berlebihan dalam memujinya, bersungguh-sungguh, kalian telah menghatamkan kitab Al-Ihya. Kemudian Al-Habib Abu Bakar mengatakan, kalian telah mengatamkan kitab Al-Ihya di tempatmu, yaitu di rumah ini, lebih dari 40 kali. 66 tahun yang lalu sudah dihatamkan 40 kali kitab Ihya di majelis ini, ditambah 66 berarti sekarang hataman yang ke-106. Ini adalah amalan golonganmu dan pendahulumu yang tidak terdapat di tempat-tempat lain sebagaimana di sini di Bangil. Sudah banyak sekali mereka menghatamkannya dan kalian adalah penyebabnya. Kalian memiliki kelebihan itu, kalian pendiri dan pelaksananya. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sajjad Gersik adalah muassis majlis Ihya di sini. Dan pelaksananya adalah Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Sajjad, yang kemudian diteruskan oleh putra beliau Al-Habib Husain bin Abi Bakar As-Sajjad, dan sekarang diteruskan dan dilanjutkan oleh putra beliau, khalifah beliau, guru kita Al-Habib Ahmad bin Husain As-Sajjad. Kita doakan mudah-mudahan anak cucu beliau akan terus meneruskan tugas ini sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Maka pada saat itu Sayyidi Al-Habib Abu Bakar pun menjawab, aku adalah pelayan salaf. Kami berjalan dalam melayani mereka, mencintai mereka, dan melekat pada mereka. Kami akan memelihara sirah perilaku mereka. Kami akan mengikuti jalan hidup mereka dan menggigitnya rata. Pembacaan kitab Al-Ihya tidak hanya melindungi penghuni tempat dan para hadirin saja, tetapi juga melindungi orang-orang yang tidak hadir dan kota serta penduduk di sekitarnya. Setelah mereka menghatamkan kitab Al-Ihya, Sayyidi Al-Habib Abu Bakar menyuruh putranya yang bernama Segal untuk melagukan qasidah Al-Habib Abdullah Al-Haddad bi Ihya'i Ulumiddin Tahya Qulubuna, yang tadi juga dilagukan dan dilantunkan oleh Al-Habib Umar bin Abdullah bin Shalih Segal, yang artinya dengan berkah Ihya Ulumiddin hati kita menjadi hidup, yakni dengan membaca kitab Al-Ihya timbullah kehidupan di dalam hati kita, dan hati menjadi hidup dengan ilmu dan amal, serta menghiasi diri dengan akhlak yang baik dan mengosongkan diri dari akhlak yang tercela. Pengarangnya Al-Imam Al-Ghazali, guru kita dan tabib kita, yang mengobati penyakit-penyakit hati seperti dendam, dengki, riya dan lainnya. Golongan kita semuanya memuji kitab Al-Ihya dan berwasiat agar kita suka membacanya. Sayyidina Al-Idrus menjamin bahwa siapa yang menulis kitab Al-Ihya akan masuk surga. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait dalam kalamnya mengatakan, sesungguhnya Al-Habib Hasan Ibnul Habib Abdullah Al-Haddad membaca dan menghatamkan kitab Al-Ihya lebih dari 70 kali. Semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kalian sebagaimana dia memberikan taufik kepada mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah, para majid, para hadirin, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita sekarang mengikuti acara selanjutnya, yaitu pembacaan manaqib Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Sajjad yang akan dibacakan oleh Sayyid Muhammad bin Umar As-Sajjad. Fa'alaihi fa'liyatafadhal.